Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla balalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa lisan kita basah memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini, di waktu pagi yang dingin, yang lagi sedang musim hujan, ya Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kenikmatan Allah jauh lebih banyak dibandingkan dengan musibah yang kita alami. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut, sehingga dengan bersyukur, mengingat-ingat nikmat Allah, maka yang musibah yang sedikit akan terlalaikan. Maka musibah yang sedikit akan terlupakan karena kita banyak mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para pengikut beliau dan juga para sahabat beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masih pembahasan kita mengenai seputar najis ya. Di pembahasan sebelumnya kita menjelaskan tentang benda-benda yang najis yang ditetapkan oleh dalil ya. Penulis mengatakan yang pertama adalah air kencing, tinja manusia, ya. Kecuali kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan. Maksudnya ini semuanya najis, namun cara membersihkannya beda kalau halnya itu adalah kencing bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI ibunya saja. Maka cara mensucikannya adalah sebagaimana hadis Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu taala anha annaha atat bi banin laha saghirin lam ya'kul at'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbi fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Bahwa dia yaitu Ummu Qais datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak laki-lakinya yang masih kecil yang belum mengkonsumsi makanan, hanya sebatas ASI saja. Lalu beliau mendudukannya di pangkuannya. Ya, jadi Nabi mendudukkan bayi laki-lakinya di pangkuan beliau. Ya, jadi bayi laki-laki Ummu Qais. Ternyata bayi laki-laki ini kencing di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya bayi kan tidak tahu siapa yang dia siapa yang bersama dia ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika memangku seorang bayi maka dikencingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul tidak marah ya. Rasul tidak marah, tidak komplain kepada ibunya. Ya karena bayi laki-laki tidak bisa disalahkan. Namun Rasul mencarikan solusi atau menjelaskan solusinya bagaimana bisa mensucikan kencing dari bayi laki-laki tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan air dan memercikkan pakaian beliau dan tidak mencucinya, tidak mencuci dengan air ya, cukup dipercikkan saja. Itu menunjukkan bahwa suci pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan hanya dengan memercikkannya saja tanpa dengan membasuhnya. Jadi kencing yang najis yang pertama yang ditetapkan dalil adalah air kencing, kotoran manusia. Di sini penulis mengatakan muntah manusia, namun kita sebutkan kaul atau pendapat yang benar, wallahu a'lam, bahwa muntah tidaklah termasuk najis. Karena secara asal semua benda, segala sesuatu hukumnya adalah suci, sehingga ada dalil atau nas yang sharih yang jelas yang menetapkan muntah manusia adalah najis. Kemudian najis yang kedua adalah darah. Darah yang bagaimana? Maka penulis mengatakan darah yang mengalir, ya, dari hewan yang dagingnya halal dimakan ataupun yang dagingnya tidak bisa dimakan, seperti darah kambing, ya, darah unta dan seterusnya, maka ini hukumnya adalah najis. Adapun darah yang tetap di dalam daging dan urat, nah darahnya ini menyatu, tidak mengalir, ya, darahnya menyatu, melekat pada hati kah, jantung kah, limpa kah, maka dia suci, ya. Namun syaratnya apa? Setelah disembelih, maka dia menjadi suci. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 145. Audaman masfuhan, Allah menyebutkan tentang yang diharamkan, maka diantaranya adalah audaman masfuhan atau darah yang mengalir. Allah menyebutkan darah yang mengalir. Nah, kalau darahnya tidak mengalir, menyatu pada satu anggota tubuh binatang seperti di limpa, di tulang, ya, menyatu di apa, hati. Nah, maka darah yang menyatu dengan tulang di limpa itu adalah halal karena tidak mengalir. Kemudian najis yang ketiga adalah kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya seperti kucing dan tikus. Nah, seperti, jadi maka najis yang ketiga adalah segala kencing dan tinja binatang yang tidak bisa dimakan ketika disembelih, seperti kencing atau tinja tikus, kemudian kucing ataupun binatang-binatang yang tidak boleh dimakan, maka hukumnya adalah najis. Ini berdasarkan sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga lainnya, bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin buang hajat. Maka Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, datangkan kepadaku 3 buah batu. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, saya menemukan 2 batu dan 1 kotoran. Ternyata yang kotoran ini adalah kotoran dari himar, yaitu keledai peliharaan, ya, yang tidak boleh dagingnya untuk dimakan. Maka Rasul mengambil 2 batu dan membuang kotoran dari keledai tadi. Maka Rasul mengatakan, hiya rijisun, dia adalah najis. Dia adalah kotor, dia adalah najis. Itu menunjukkan bahwa kotoran hewan yang tidak bisa dimakan, kencingnya dan kotorannya hukumnya adalah najis. Kemudian yang keempat, benda-benda najis yang keempat adalah bangkai, yaitu hewan yang mati secara wajar tanpa disembelih secara syar'i. Nah, jadi yang namanya bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih, seperti binatang kecebur, seperti kambing kecebur di sumur mati. Nah, maka bangkainya adalah najis. Seperti ayam ketabrak kemudian mati, maka dia juga najis. Termasuk di dalamnya adalah binatang yang tidak bisa dimakan walaupun disembelih, maka dia najis. Nah, ya, jadi termasuk yang najis adalah bangkai. Baik bangkai ini bisa dimakan dagingnya atau tidak bisa dimakan dagingnya. Jadi contoh binatang ini kan, contoh keledai jinak, itu kan tidak boleh untuk dikonsumsi. Sekalipun dia disembelih secara syar'i, maka tetap najis. Kenapa? karena keledai jinak, keledai peliharaan itu tidak boleh dikonsumsi. Sekalipun dia disembelih, maka hukumnya adalah najis. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat menaklukkan Khaybar, ya, pada saat Khaybar, beliau menaklukkan bersama para sahabat di perang Khaybar. Nah, setelah itu para sahabat memasak keledai jinak, keledai peliharaan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian masak? Maka para sahabat menjawab, kami memasak keledai, yaitu keledai keledai jinak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan itu adalah najis. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat untuk membuangnya, untuk menumpahkannya. Kemudian Rasul juga perintahkan para sahabat untuk mencucinya. Bahkan Rasul mengatakan untuk menghancurkan wadahnya, wadah yang menjadi tempat memasak dari keledai tadi. Padahal kan keledainya disembelih dengan cara yang syar'i, disembelihlah, dipotong dengan cara yang syar'i. Namun karena keledai peliharaan itu tidak boleh dimakan, sekalipun dia disembelih, maka hukumnya tetap najis. Buktinya Rasulullah SAW ketika mengetahui bahwa para sahabat memasak keledai jinak, maka Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk menumpahkan, kemudian untuk mencuci wadahnya. Bahkan Rasulullah SAW juga menyuruh untuk menghancurkan wadahnya. Ya. Itu menunjukkan adalah najis. Ya. Hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kemudian dia mati, sekalipun dengan cara disembelih, hukumnya adalah tetap dia najis. Nah, jadi najis yang keempat adalah bangkai. Baik bangkai binatang yang boleh dimakan dagingnya, atau binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ketika dia mati, maka dia adalah najis. Nah, dalilnya di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang yang diharamkan, termasuk di dalamnya adalah an yakuna maitatan, daging hewan yang mati atau bangkai. Nah, kemudian permasalahan bangkai ini dikecualikan dari bangkai adalah bangkai dua binatang, yaitu ikan dan belalang, maka dia adalah suci. Jadi ketika ikan ini mati, hendak pian goreng, maka silahkan. Ada belalang, mati, kemudian pian kelaparan, pian goreng, maka juga pian silahkan. Silahkan makan, hukumnya adalah halal. Nah, hukumnya adalah halal. Dan hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti lalat, nyamuk, maka juga dia adalah suci. Jadi kalau pian sholat misalnya, kemudian ada nyamuk, pian tapak saja, ya, mengganggu pian, maka pian tepuk misalnya, kemudian pian tidak ingin mengotori lantai masjid, maka pian taruh nyamuk tadi ke kantong pian, ke saku pian, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena nyamuk tidaklah najis. Kenapa? Karena dia hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Seperti lalat. Buktinya Rasulullah SAW pernah mengatakan, apabila lalat jatuh ke dalam cangkir atau gelas salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah. Maka Nabi menyuruh untuk menenggelamkan, untuk mencelupkan. Kalau seandainya lalat itu najis, maka kita diperintahkan untuk menumpahkan air yang terdapat lalatnya. Namun ternyata Rasulullah SAW menyuruh kita untuk malah menenggelamkan. Itu menunjukkan bahwa lalat dan binatang yang semisalnya yang tidak memiliki darah yang mengalir, hukumnya adalah suci, tidaklah najis. Baik ketika dia hidup maupun ketika dia mati. Seperti semut, ya. Maka semut yang ada di gula tidaklah najis. Namun tidak, jangan dimakan. Maka pian berusaha hilangkan dulu, pian berusaha keluarkan dulu, apalagi dia hidup. Nah, jangan langsung dimakan. Kenapa? Karena termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh adalah semut. Ya, tidak boleh kita makan semut, nggak boleh. Hukumnya haram. Ya, walaupun dia tidak najis, namun tidak boleh untuk dimakan. Jadi setiap binatang yang haram untuk dibunuh, maka haram untuk dimakan. Ya, seperti lebah, ya, seperti semut, maka tidak boleh dimakan. Juga sebaliknya, ketika binatang itu diperintahkan untuk dibunuh, maka juga tidak boleh untuk dimakan. Seperti cicak, ya, seperti ular, seperti apa namanya burung gagak, anjing hitam, itu adalah binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, maka tidak boleh untuk dimakan. Nah, kemudian benda najis yang kelima adalah air madzi, yaitu air bening, encer, ya, lengket yang keluar saat bercumbu atau menghayalkan hubungan suami istri, tidak disertai dengan syahwat, ya, tidak memancar dan tidak melemaskan tubuh. Jadi afwan, ulun baca dulu teks Arabnya. Bentar. Benda najis yang kelima adalah air madzi, yaitu ma'un abyad raqiqun lazij, ya, yakhruju indal mul'abah aw tadhakkuril jima', la bi syahwatin wala dafqin wala yaqubuhu futur. Jadi yang dinamakan madzi adalah air yang putih, ya, bening, kemudian dia lengket, yang keluar ketika bercumbu atau menghayalkan jima. Kemudian tidak disertai dengan syahwat dan tidak memancar. Ini ada sesuatu yang gharib menurut ulun, ya. Madzi itu ketika keluar pada saat syahwat memuncak, ya. Jadi madzi itu keluar tatkala syahwat memuncak, ya. Walau alam apa maksud dari perkataan dari penulis bahwa keluarnya madzi itu tidaklah dengan syahwat. Maka yang benar adalah madzi itu keluar karena adanya syahwat, ya. Namun dia tidak muncrat. Nah, itu bedanya dengan sperma. Jadi madzi itu keluar ketika syahwat lagi memuncak, entah karena bercumbu rayu dengan istri atau lagi menghayalkan hubungan jima. Maka biasanya keluar madzi. Dan tidak keluarnya, dan keluar madzi ini tidak melemaskan tubuh, tidak membuat tubuh jadi capek. Beda dengan sperma. Ketika sperma keluar, itu tubuh capek, kemudian terkadang lapar juga, ya. Karena memang seperti itu bedanya antara madzi dan mani. Jadi ketika seseorang itu keluar madzi, bahkan dia madzi ini keluar tanpa terasa, kemudian dia tidak disertai dengan tubuh yang lemah, ya. Nah, dan terkadang keluarnya pun tanpa dirasakan, ya, berbeda dengan sperma. Nah, madzi ini juga adalah najis berdasarkan hadis Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ketika beliau Ali bin Abi Thalib, ya, mengeluhkan kondisi beliau, ya, bahwa beliau itu rajulun madza, seorang laki-laki yang sering keluar madzinya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh beliau untuk tawaddo waghsil dzakaraka, berwudulah dan basuhlah kemaluanmu. Berwudu itu menunjukkan ketika keluar maka batal wudunya. Kemudian Rasul menyuruh membasuh kemaluannya, itu menunjukkan dia najis, ya, dia najis, cukup dibasuh tanpa dia mandi. Kemudian yang keenam adalah wadi. Najis yang keenam adalah wadi, ya, bukan wadi bahasa Indonesia, wadi lembah bukannya. Wadi ini adalah air bening kental yang keluar setelah kencing. Biasanya keluar karena faktor kecapean, karena mengangkat barang-barang yang berat. Maka barang siapa yang mengalaminya, maka hendaklah dia membasuh kemaluannya, berwudu dan tidak perlu mandi karena dia bukan sperma. Kemudian yang ketujuh adalah darah haid. Nah, darah haid ijma' para ulama adalah najis. Sebagaimana dalam hadis Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbaha min damil haidhah. Kaifa tasna'u bih? Qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tamdahuhu thumma tusalli fihi." Seorang wanita datang kepada Nabi SAW sambil mengatakan, salah seorang dari kami pakaiannya terkena sebagian dari darah haid. apa yang harus dilakukannya? Maka Rasul menjawab, dia mengeriknya, kemudian menguceknya dengan air, kemudian membilasnya. Jadi ketika darah haid itu kering, maka dia bisa dikerik. Jadi dikerik dulu cara untuk membersihkannya. Kalau zaman sekarang kan dengan apa namanya, dengan sikat ya. Karena darah haid itu ketika dia kering, maka dia cukup kuat menempelnya di pakaian. Maka Rasul mengatakan cara menghilangkannya dikerik. Kalau zaman sekarang, maka dengan disikat pakai sabun. Kemudian dikucek, kemudian dibilas. Kemudian kata Rasul, boleh sholat dengan menggunakannya. Nah, Rasul menyuruh perempuan ini untuk mengeriknya, untuk menguceknya, untuk membilasnya, itu menunjukkan darah haid adalah najis. Nah, kemudian ada beberapa lagi ya yang tidak disebutkan oleh penulis tentang najis, yaitu babi, yaitu adalah babi. Maka babi adalah najis, darahnya, liurnya, kencingnya, tinjanya adalah najis. Dan najisnya babi ini menurut kesepakatan para ulama, karena jelasnya firman Allah Subhanahu wa taala, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijis. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, saya tidak menemukan apa yang diwahyukan kepadaku yang diharamkan berupa makanan yang dia makan, kecuali ini yang diharamkan karena dia najis, maitatan yang pertama adalah bangkai, audaman masfuhan atau darah yang mengalir, atau daging babi, maka sesungguhnya dia adalah najis. Kemudian juga yang termasuk najis adalah lu'abul kalbi, yaitu air liur anjing ya, lu'abul kalbi, air liur anjing. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahun nabit turab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sucinya wadah salah seorang di antara kalian apabila anjing menjelatinya, bahwa dia mencucinya 7 kali. Nah, yang pertama tujuan yang yang pertama dari 7 kali membasuh itu dicampur dengan tanah. Maka ini menunjukkan bahwa air liur dari anjing adalah najis. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika wadah atau bejana kita dijilati anjing, maka Rasul menyuruh kita untuk mencuci bahkan 7 kali, yang cucian pertama, basuhan pertama dicampur dengan air. Itu menunjukkan bahwa air liur dari anjing hukumnya adalah najis. Kemudian bagaimana cara mensucikan najis-najis tersebut? Ini bagian dari ketiga permasalahan najis, yaitu bagaimana cara mensucikannya atau menghilangkannya sehingga dia menjadi suci. Maka penulis mengatakan, idza kanatin najasatu fil ardi wal makan fahadihi yakfi fi tathhiriha ghaslatun wahidah tadhhabu bi'ainin najasah fayasubbu 'alayha al-ma' marratan wahidah li'amrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisubbil ma' 'ala bawli al-arabiy alladhi bala fil masjid. Bila najis tersebut ada di tanah atau suatu tempat, maka cara mensucikannya cukup dengan membasuhnya sekali basuh yang melenyapkan benda najis tersebut. Maka diguyur dengan air sekali saja berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengguyurkan air pada kencing orang Baduy yang kencing di masjid. Ini ada perlu yang dirinci. Jadi cara mensucikan air kencing yang berada di tanah atau suatu tempat. Jadi perlu dirinci. Ketika kencing ini berada di tanah, air kencing berada di tanah. Contoh anak kita kencing di halaman kita, halaman rumah, dan halaman rumahnya masih tanah. Maka tidak perlu pian tabuk, tanahnya pian buang. Bukan seperti itu caranya. Itu merepotkan pian mencari cangkul dan sebagainya. Maka cukup ambil air segayung, maka langsung pian siramkan di atas tanah yang kena kencing tersebut. Atau ada cara lain, ketika misalnya musim kemarau atau musim terik lah, tidak hujan, panas, maka dia kering dengan sendirinya. Air kencing tadi kering, menyatu dengan tanah, maka dia menjadi suci. Jadi caranya bisa dengan mengering dengan sendirinya, maka dia menjadi suci. Atau ketika misalnya seperti ini ya, sering hujan, subhanallah, sering hujan misalnya, maka tidak perlu lagi pian Pak menyirami tanah yang ada kencingnya, cukup air hujan saja. Jadi ketika ada air kencing yang berada di tanah, maka cukup disiram di atasnya. Nah, bagaimana kalau seandainya ini bukan kencing, kotoran kucing, kotoran manusia, maka tidak cukup kalau seandainya disiram. Kalau itu adalah bentuknya bukan cair, benda padat seperti kotoran tinja. Nah, ketika itu kotoran tinja, maka pian hilangkan dulu bendanya. Jadi kalau seandainya ada kotoran manusia di halaman pian, maka jangan langsung disimbur, bukan seperti itu. Yang disiram itu di atasnya, kalau seandainya itu adalah air kencing. Kalau seandainya itu kencing, kemudian di atas tanah. Kalau seandainya bendanya padat seperti kotoran, maka pian ambil dulu ya dengan cangkul kah. Nah, setelah itu baru disiram di atasnya dengan air. Nah, kemudian kalau seandainya tempatnya bukan tanah, namun tempatnya adalah benda padat seperti papan, semen ya. Kalau itu kencing, kemudian tempatnya itu di bawahnya, tempatnya itu bukan di tengah ya. Kalau seandainya kita punya rumah besar, kemudian anak kita kencing di tengah lantai, maka jangan disimbur. Kalau pian simbur, siram, dan tidak ada tempat pembuangannya, maka najisnya bertambah. Jadi ini perlu dirinci cara membersihkan najis. Ulun ulang. Ketika anak pian kencing di tengah rumah dan di situ tidak ada pembuangan, maka caranya adalah pian lap dulu kencingnya. Beda seandainya anak pian itu kencing di halaman. Halaman itu kan di bawahnya tanah, di bawahnya ada sungai macam-macam. Maka pian bisa langsung menyimburnya saja, langsung bisa. Namun ketika dia berada di tengah kencingnya, tengah rumah, tidak ada tempat pembuangan, maka jangan langsung disiram. Kalau pian siram, maka najisnya bertambah. Maka yang harus pian lakukan adalah pian keringkan dulu, pian lap, pian keringkan, kemudian pian percikan di atasnya dengan air sehingga warnanya, baunya, dan rasanya menjadi hilang. Nah, kemudian ketika yang najisnya bentuknya adalah kotoran atau tinja, maka jangan pian siram, tapi pian ambil dulu ya, pian ambil dulu atau pian lap, hilangkan dulu bendanya. Setelah hilangkan, maka pian baru bisa siram atau pian percikan dengan air, kemudian pian lap lagi sehingga baunya, warnanya, dan rasanya menjadi hilang. Jadi terkadang ada orang salah ketika membersihkan najis. Contoh misalnya anak perempuan kita kencing di lantai, langsung disiram, jangan ya. Kenapa? Karena rumahnya tidak ada pembuangan. Beda seandainya itu di halaman rumah, nah, bisa langsung kita siram karena otomatis airnya apa menuju ke bawah. Atau di di dapur ada tempat pembuangannya, silahkan pian langsung simbur. Namun ketika tidak ada tempat pembuangannya, maka jangan disiram, maka pian harus lap dulu, keringkan dulu, kemudian pian percikan dengan air, kemudian baru pian lap lagi sehingga baunya menjadi hilang. Nah, jadi kalau seandainya najis itu bentuknya kencing, kemudian dia berada di tanah, maka cara mensucikannya apa? Langsung disirami di atasnya air. Kemudian kalau seandainya kencingnya berada di tempat padat, bukan tanah, semen kah, kemudian kayu kah, maka pian harus lihati. Ketika tempatnya ini ada tempat pembuangan, maka pian silahkan siram. Jadi ketika pian siram, dia ke bawah perumahan atau ke bawah tanah, maka silahkan. Namun ketika lantainya ini tidak ada tempat pembuangan, maka jangan pian siram. Ketika pian siram, dia ngumpul, tidak ada tempat pembuangan, dia ngumpul, maka najisnya bertambah. Maka yang harus pian lakukan adalah pian, apa namanya, cari lap, kemudian pian lap dulu kencingnya sampai kering, kemudian pian percikan lagi di atasnya, kemudian lap lagi sehingga baunya menjadi hilang. Kemudian penulis mengatakan cara mensucikan kencing yang berada di tanah ini berdasarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengguyurkan air pada kencing orang Baduy yang kencing di masjid, dan ketika itu masjidnya lantainya masih tanah. Ketika ada orang Baduy ya apa namanya masuk ke dalam masjid, kemudian dia kencing di pojokan masjid, dia kencing ya, mungkin wallahualam karena mungkin dia tidak tahu atau gimana, karena dulu masjidnya lantainya masih tanah. Nah, ketika dia kencing, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengguyurkan di atasnya air. Kenapa? Karena lantainya adalah tanah. Dia diserap oleh tanah tanpa harus pian atau mencangkul tanah tadi. Tidak seperti itu. Kemudian cara yang kedua, bila najisnya di atas selain tanah, seperti terletak di baju atau wadah atau bejana, maka bila karena anjing yang menjilati bejana, maka dia harus dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza walagal kalbu fi ina'i hadikum falyaghsilhu sab'an, ulahunna bitturab." Apabila seekor anjing menjilati bejana salah seorang di antara kalian, termasuk baju ya, termasuk mobil, motor, maka hendaknya dia mencucinya 7 kali. Yang pertama darinya dengan tanah. Ini menunjukkan bahwa air liur dari anjing adalah najis mughalladhah, najis yang berat. Kenapa? Karena cara mensucikannya pun juga berbeda dengan yang lain, juga agak berat. Yaitu disiram 7 kali, salah satunya atau yang pertama dari 7 itu dengan tanah. Nah, hukum ini umum untuk bejana dan selain bejana seperti baju dan tikar atau mobil misalnya, atau lantai rumah kita, maka ketika dia menjilati benda-benda tersebut, maka cara mensucikannya adalah dengan menyiramnya 7 kali, yang pertamanya dengan tanah. Kemudian ada pertanyaan, apakah ini semua jenis anjing? Maka jawabannya iya. Anjing yang liar kah? Anjing yang jinak kah? Anjing peliharaan kah? Yang lucu kah? Tidak lucu kah? Kalau namanya anjing, ketika dia menjilat-jilati batis kita, tangan kita, salaman dengan anjing dijilatinya, apa namanya, tangan kita. Ketika dia menjilati, maka wajib tangan kita disiram dengan 7 kali air, salah satunya dengan tanah, atau yang pertama kalinya dengan tanah. Nah, kemudian adapun najis babi, maka pendapat yang sahih yang benar bahwa dia sama dengan najis-najis yang lainnya, cukup dibasuh sekali saja yang menghilangkan benda najisnya, dan tidak disyaratkan untuk dibasuh 7 kali. Kenapa? Karena nas yang sharih yang jelas, Rasul menyuruh untuk membasuh 7 kali itu cuma 1 ekor binatang saja, yaitu anjing, tidak menyebutkan babi. Padahal di zaman beliau ada babi, Rasul tahu babi, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh, tidak menjelaskan kepada sahabatnya, kepada kita, kalau air liur babi maka disiram 7 kali. Ini hanya khusus anjing saja. Adapun binatang yang lain, maka seperti babi, maka cukup dengan sekali saja ketika dia mampu menghilangkan najisnya, maka cukup disiram sekali saja. Contoh misalnya dijilati babi, maka air liurnya juga najis. Atau dia kencing, ya maka cukup disiram sekali. Kalau sudah mampu menghilangkan, maka cukup disiram 1 kali saja. Ya, jadi tidak bisa disamakan dengan anjing. Sekalipun kita ketahui bahwa yang paling najis adalah babi dibandingkan dengan anjing. Ya. Babi Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an nas yang jelas, lahma khinzir, daging babi. Ya, jadi kalau babi ketika dia menjilat-jilati pakaian kita, maka cukup dibasuh sekali saja. Kemudian penulis mengatakan, bila najisnya berupa kencing, kotoran, darah, dan yang sepertinya atau yang semisalnya, maka dia dicuci dengan air, disertai dengan menggosoknya dan memerasnya sehingga najisnya lenyap dan tidak menyisakan bekas. Cukup dicuci sekali saja. Jadi ketika kotoran, kencing, darah menempel di baju kita, nah maka cara menghilangkannya adalah kata penulis dengan cara menggosoknya atau memerasnya. Kalau zaman sekarang yang kita kucek, apalagi dengan sabun, subhanallah, sangat mudah ya kita membersihkan najis. Contoh seperti darah. Nah, kalau darah itu agak susah ya dihilangkan dibandingkan dengan kencing. Kalau kencing itu tidak menempel terlalu kuat, namun darah bisa menempel terlalu kuat. Maka kalau itu darah, maka kita berusaha dulu untuk menghilangkannya. Terlebih darah ini mengenai pakaian dan mengenainya sudah lama, sehingga bekasnya ketika sudah kita berusaha kita hilangkan pakai sabun, kita sikat, masih ada. Ketika kita sudah berusaha kemudian tidak hilang-hilang, maka pakailah apa adanya. Maka bertakwalah kepada Allah semampunya. Maka tidak mengapa kita pakai untuk sholat. Kenapa? Karena kita sudah berusaha untuk menghilangkannya. Jadi biasanya darah itu lebih sulit untuk dihilangkan. Menempel di pakaian, sudah lama dia menempelnya, terkadang kita kucek, kita sikat, dia tidak hilang. Ketika kita sudah berusaha untuk menghilangkannya dan tidak hilang, maka bertakwalah kepada Allah semampunya. Maka tidak mengapa kita memakai pakaian tersebut untuk sholat. Jadi kata penulis, bila najisnya berupa kencing, kotoran, darah, dan yang semisalnya, maka dia dicuci dengan air, disertai dengan menggosoknya dan memerasnya, sehingga najisnya lenyap dan tidak menyisakan bekas. Cukup dicuci sekali saja. Jadi ini usaha untuk kita, ketika najis tersebut menempel di pakaian kita, maka kita gosok, kita peras, kalau zaman sekarang kita sikat, kita pakai sabun ya, maka ketika itu sudah lenyap, walaupun sekali saja, maka dihukumi sebagai benda yang suci. Kemudian penulis mengatakan, untuk kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, maka cukup diperciki dengan air berdasarkan sabda Nabi SAW, yugsalu min baulil jariyah wa yundahu min baulil gulam. Kencing anak perempuan itu dibasuh, sedangkan kencing anak laki-laki cukup dipercikkan saja. Nah, jadi ini perhatian, diperhatikan bahwa kencing anak laki-laki ini yang pertama dia bayi laki-laki, kemudian yang kedua dia hanya mengkonsumsi ASI. Kalau dia mengkonsumsi susu formula ya, atau dia cuma sedikit mengkonsumsi ASI, kebanyakan dari minumnya adalah susu formula, maka dia sama dengan kencing-kencing yang lain. Ingat bahwa ASI tidak sama dengan susu formula. Kan kadang kita mengetahui bahwa tidak semua ibu itu langsung mengeluarkan ASI ketika dia ketika dia melahirkan, bahkan air susunya tidak keluar sama sekali, sehingga dia memberikan susu formula kepada bayinya. Apakah ketika dia kencing bayi laki-lakinya ini cukup dipercikan saja? Maka jawabannya tidak. Susu formula tidak bisa dikiaskan dengan susu ASI. Maka yang cukup dipercikan saja adalah kalau anak laki-laki kemudian dia hanya mengkonsumsi ASI ibunya saja. Maka ketika dia kencing di tilam, kencing di baju kita, maka cukup dipercikan, tidak perlu untuk dicuci. Juga berdasarkan hadis Ummu Qais binti Mihsan yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu bahwa beliau datang bersama anak bayi laki-laki beliau, kemudian Rasulullah SAW mengimpu atau mengasuhnya, ternyata dia kencing di pakaian Rasul. Kemudian Rasul minta dibawakan air, maka Rasulullah SAW memercikkan air di atas pakaian yang terkena kencing ini. Tidak perlu untuk dicuci. Kemudian penulis mengatakan, untuk kulit bangkai dari hewan yang dagingnya halal dimakan, maka dia disucikan dengan disamak. Jadi seperti misalnya kambing ditabrak, kan dagingnya tidak boleh dikonsumsi. Nah, kulitnya boleh nggak kulitnya? Kulitnya boleh. kalau seandainya disamak. Jadi kambing itu menjadi halal dagingnya dengan disembelih. Adapun kulit kambing yang menjadi bangkai menjadi halal kalau sudah disamak. Jadi disamak itu seakan-akan seperti disembelih ketika dia masih hidup. Nah, jadi ketika ontakkah, kambingkah, ayamkah ketabrak mobil, maka kita masih bisa memanfaatkan kambing tersebut. Yaitu apa? Kulitnya kita ambil, kemudian kita samak atau diproses, dikeringkan, dihilangkan macam-macam, sehingga boleh untuk dijadikan sebagai alat ikat pinggang, jadikan sebagai jok kendaraan misalnya, bisa, boleh, sekalipun dia mati bukan dengan disembelih, namun ketika kulitnya disamak, maka dia menjadi suci, boleh untuk dimanfaatkan, kemudian dia menjadi halal, menjadi suci. Ya, ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Kulit manapun yang disamak, maka sungguh dia telah menjadi suci. Ketika binatang ini mati tanpa disembelih, ya seperti kambing, sapi, dia ketabrak misalnya, maka kulitnya masih bisa dimanfaatkan menjadi suci kalau dia disamak. Kemudian, darah haid yang mengenai pakaian, maka dicuci dengan air dari bajunya, kemudian dibasuh, kemudian dipakai untuk sholat. Jadi darah haid, maka cara membersihkannya bisa dengan dikerik, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebelumnya, ketika ada seorang perempuan yang bertanya kepada beliau, maka Rasul mengatakan untuk dikerik, ya. Kemudian kalau zaman sekarang sangat mudah, kita menggunakan sabun, kita sikat, karena darah itu berbeda dengan kencing. Kalau darah itu sudah menempel terlalu lama, maka dia sulit untuk dihilangkan. Maka bisa dengan dikerik, atau kita pakai sabun, kemudian kita sikat, sehingga kita bisa menghilangkan darah haid tersebut. Kemudian penulis mengatakan, setiap muslim patut memperhatikan perkara bersuci dari najis pada badankah, tempat dan pakaian yang digunakan untuk sholat. Kenapa? Karena dia merupakan syarat sah sholat. Sholat adalah wajib, maka menghindari najis di badankah, tempatkah, pakaiankah menjadi wajib pula. Karena itu adalah syarat sah sholat. Ketika ini tidak diindahkan, ketika ini dia bawa najis, maka sholatnya tidak sah. Ketika tidak sah karena kelalaian dia, maka dia terancam dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak sah kan, maka seakan-akan dia tidak sholat. Maka perhatikan masalah bersuci ini, jangan sampai seseorang itu menggampangkan, mengentengkan, tidak berhati-hati ketika dia bersuci. Ada sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai seseorang itu harus berhati-hati ketika dia beristinja, ketika dia buang air. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad, Imam Hakim, Ibnu Abi Syaibah, dan dinilai sahih oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru adzabil qabri minal bauli." Kebanyakan azab kubur disebabkan kencing. Nah, Rasul mengatakan, "Aktsaru adzabil qabri minal bauli." Kebanyakan azab kubur disebabkan kencing, yaitu tatkala dia lalai, tidak berhati-hati kencing, kencingnya mengenai badannya, pakaiannya, kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak sah karena dia membawa najis. Kemudian ada beberapa permasalahan terkait najis ini, yaitu ya. Tadi kan disebutkan bahwa termasuk najis adalah bangkai binatang. Nah, ada pertanyaan, tulangnya, bulunya, tanduknya, kukunya, apakah itu juga adalah najis? sehingga tidak bisa dimanfaatkan, maka jawabannya tulang, ya tulang, kemudian tanduk, kemudian bulu, ya maka semuanya itu adalah suci. Jadi ketika ada kambing yang bertanduk, kemudian ketabrak mobil dan dia mati, nah apakah tanduknya itu juga menjadi najis? Maka jawabannya tidak, tanduknya menjadi suci. Contoh yang lain adalah gajah. Gajah memiliki gading. Ya, ketika dia mati, maka dia menjadi najis, namun gadingnya adalah suci. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengatakan tanduk, tulang, ataupun bulunya adalah najis. Dan ini pendapat yang ini adalah dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab fatwa beliau. Dan Syekhul Islam mengatakan, wahadha qawlu jumhuris salaf. Ini adalah pendapat kebanyakan atau jumhur salafus soleh, bahwa tulang bangkai, rambutnya, tanduknya, kukunya, maka hukumnya adalah suci, tidak najis. Bahkan seorang tabi'in, Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri adalah termasuk yang awal-awal ulama yang mengumpulkan hadis Nabi SAW, yang membukukan hadis Nabi SAW. Imam Az-Zuhri mengatakan tentang tulang binatang-binatang yang mati seperti gajah dan yang lainnya. Beliau mengatakan, adraktu nasan min salafil ulama yatamasyatuna biha wa yudhinun. Beliau mengatakan, saya menemukan orang-orang dari salaful ulama, dari salafus salih, dari kalangan para ulama salafus salih, mereka menyisir dengan sisir yang terbuat dari tulang binatang yang mati dalam kondisi bangkai tadi, dan juga memakai minyaknya. Jadi wadah minyak dan juga sisirnya, sisir mereka para ulama salafus salih, itu banyak terbuat dari tulang bangkai. Maka tidak mengapa, itu menunjukkan bahwa tulang belulang dari binatang yang mati dalam keadaan bangkai tidak disembelih, hukumnya adalah suci. Karena para ulama salafus soleh itu mereka memakai sisir yang terbuat dari tulang belulang bangkai. Kemudian permasalahan berikutnya adalah khamar. Apakah khamar itu najis ataukah tidak? Termasuk sesuatu yang memabukkan yang lain, narkoba kah, atau misalnya sabu-sabu, ganja, apakah dia juga termasuk najis? Memang para ulama berbeda pendapat tentang status khamar, apakah dia najis ataukah tidak. Ada yang mengatakan dia najis, ada yang mengatakan dia adalah suci. Namun pendapat yang rajih wallahu a'lam bahwasanya khamar dan yang sejenisnya adalah suci. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang tegas yang mengatakan dia adalah najis. Adapun pendapat yang mengatakan khamar dan yang sejenisnya adalah najis dikarenakan itu diharamkan. Khamar diharamkan, narkoba diharamkan, kemudian mereka mengatakan sesuatu yang diharamkan adalah najis. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan." Sesungguhnya khamar. Nah, Allah mengatakan sesungguhnya khamar, kemudian di akhir ayat Allah mengatakan rijsun min amali syaitan. Itu adalah rijis, termasuk perbuatan syaitan. Nah, rijis di sini maksudnya banyak ya. Jadi rijis itu maknanya kotor, bisa maknanya yang diharamkan, yang terlaknat. Tidak mesti makna rijis adalah najis. Nah, di sini para ulama yang mengatakan khamar tidaklah najis mengatakan ayat ini tidaklah menjadi dalil bahwasanya khamar adalah najis, karena memang ayatnya mengatakan bahwa khamar itu adalah sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan karena dia adalah perbuatan syaitan. Maka wallahu alam, khamar tidaklah najis. Namun walaupun dia najis, haram untuk dikonsumsi, karena Allah mengatakan itu adalah perbuatan perbuatan syaitan. Ya. Minum khamar, kemudian yang sejenisnya adalah diharamkan, namun seandainya kebawa ketika sholat, misalnya kita gak tahu ya, kemudian ada orang-orang yang menitipkan barangnya dengan kita, kemudian kita taruh di kantong, ternyata isinya adalah narkoba misalnya, kemudian kebawa sholat, maka itu adalah tidak najis, maka ketika dia kebawa sholat, maka sholatnya tetap sah, karena khamar dan semisalnya tidaklah najis. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan menyebutkan lagi permasalahan-permasalahan terkait tentang benda-benda yang najis. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan ada pertanyaan silakan. Ana baca gin. Jadi kalau tidak tahu ana skip aja. Mana HP-nya? Di sana. Itu ya banyak kah? Satu gitu. Banyak. Ya. Apakah menajiskan ember yang anjing pernah minum air di dalamnya tanpa disucikan? Kemudian jika diisi air baru dan dipakai mandi, apakah air tersebut masih najis jika belum disucikan? Apakah najis? Oh, najis ya. Ember yang pernah diminum air di dalamnya tanpa disucikan. Kemudian jika diisi air yang baru dan dipakai mandi, apakah air tersebut masih najis jika belum disucikan? Wallah alam, ulun kurang tahu ya. Kalau masalahnya itu adalah air liur dari anjing. Namun ketika itu misalnya najis yang lain, seperti kencing misalnya. Misalnya kucing kencing di ember kita. Nah selama ember itu tidak berubah salah satu sifatnya, warnanya, baunya, atau rasanya, maka dia tetap suci. Namun kalau air liur dari anjing, wallah alamnya ulun tidak mengetahui. Nanti insya Allah kita akan cari jawabannya ketika dia minum misalnya di ember. Apakah embernya harus dibuang ataukah bisa menjadi suci kalau ditambah dengan air yang suci? Wallahu a'lam, belum tidak mengetahui. Insya Allah kita akan cari jawabannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.